di dekatmu, nikmati kemurahanmu di setiap jejak hidupku. Kau ukir kebaikanmu, tiada terhitung pertolonganmu, tiada terukur kesetiaanmu. Kau setia, kau setia. Kesetiaanmu, kau setia, kau setia dalam hidupku. Hadiratmu Tuhan indah di dekatmu, nikmati kemurahanmu di setiap jejak hidupku. Kau ukir kebaikanmu, tiada terhitung pertolonganmu, tiada terukur kesetiaanmu. Kau setia, tiada terhitung pertolonganmu, tiada terukur kesetiaanmu. Kau selalu menolong di setiap kesusahanku. Berkali-kali kau selalu setia, selalu menopang. Engkau yang setia, oh, tiada terhitung pertolonganmu, tiada terukur kesetiaanmu. Kau setia, kau setia dalam Yesus setia dalam hidup.